Tempel sumber Rembang Jawa Tengah, Arjuno bergoyang lagi. Selangkung rong langkung setelah artis yang berikut ini, tapi sebelumnya ini adil, ini urut, enek sing nyuwun pergi pagi pulang pagi, sekarang juga dilantunin oleh Ratna Antika Monata, spesial kanggo dulur-dulur, nggih. Selamat bersantai. Arjuno bergoyang lagi, tempel, monggo jeng. Terima kasih Mas Bram. Selamat malam tempel yang suka pergi pagi pulang pagi. Satpol PP, goyang bersama Monata. Arjuno bergoyang lagi. Sebelah kiri teman-teman RSC yang dari Kudus, yang dari Pamulang Rembang, selamat datang ya. Cinta padamu, semua kan pelakukan demi kebahagiaanku. Tak pernah ku dilukai, walau rintangan berlalu. Panas sejam begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi pulang pagi. Pulang.